Mitra bisnis sebelum ini pakar sosial politik Hermawan Sulistyo menyebutkan, agar pemilu tahun ini menghasilkan anggota legislatif yang berkualitas, serta paham atas tugas pokok dan fungsinya sebagai wakil rakyat, maka publik harus ikut berperan aktif dalam mencermati track record dan visi serta misi dari calon-calon legislatif, mengingat publik tidak bisa mengandalkan proses seleksi yang dilakukan oleh partai-partai politik saat merekrut caleg, lantaran adanya indikasi partai-partai politik banyak yang berfokus pada popularitas caleg untuk mendulang suara, serta potensi untuk memberi kontribusi dana kepada partai. Dan untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan, pengalaman menunjukkan publik lebih memilih caleg-caleg yang popularitasnya tinggi lantaran wajahnya mereka kenal tanpa memperhatikan kualitas serta track record-nya. Apa pendapat Bapak? Iya, memang itu yang terjadi. Publik memang mengenal wajah. Sekarang kalau ada kesadaran wajah yang mereka kenal itu dia tidak tahu track record-nya, kita dorong aja untuk bergeser gitu. Tapi sebetulnya publik masih ada harapan. Itu ya nanti waktu pilih itu betul-betul dicari calon, memilih calon yang mereka kenal betul gitu. Pasti adalah dari sekian banyak yang disodorkan itu mungkin satu pilihlah yang terbaik, yang mereka tahu track recordnya atau bisa berharap dengan publikasi biodata mereka. Nah, tapi saya agak optimis sekarang ini kan publik sudah belajar juga gitu ya. Kalau perkotaan sudah pasti lebih kritis, lebih cerdas gitu. Tapi sampai ke desa-desa mereka sekarang sudah belajar lah, cerdas semua sehingga gitu. Dan itu sudah terbukti di banyak daerah. Nah, sebelum pemilu berlangsung, apa pesan Bapak kepada publik agar mereka dapat memilih caleg-caleg yang berkualitas? Tentukan pilihan. Cek track record-nya, baru cek visi dan misinya gitu. Karena kalau sekarang kita golput, orang-orang yang busuk yang akan terpilih, karena orang lain nggak tahu kan gitu. Karena suara kita yang hilang itu akan memperkuat mereka yang busuk bisa terpilih gitu. Ya, khusus untuk konteks legislatif ya, sebetulnya nggak perlu visi dan misi. Itu kan visi dan misi itu kan adanya di eksekutif gitu. Kalau di legislatif udah ada kerangka, ada koridornya kok. Maksud saya adalah mengecek apa yang akan dia lakukan gitu sebagai anggota DPR. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.